Performance by DJ Opus Remix. Cinta satu-satu cinta jam terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang saat takkan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang setakat mendulang, cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau selalu bilang saat takkan berpindah karena susah ya. Biasa saja cinta satu-satu cinta jam terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang saat takkan berpindah karena susah ya. Party tonight, performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Cinta satu-satu cinta jam terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang saat takkan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang setakat mendulang, cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau selalu bilang saat takkan berpindah karena susah. Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Welcome to Mobile Legends.